takkan terganti hatimu yang selalu menemaniku. Takkan ku lepas walau hanya sekejap. Tinggal untukku menyatu dalam tali cinta kita menikah denganku. Ku akan setia padamu. Cinta